السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد، اللهم صل عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Maka ya ikhwah, kita lanjutkan pelajaran kitab Fathul Qarib kita sampai di fasal yang baru, masih tentang kitab Al-Hajj, yakni fi anwa'id dima' al-wajibati bitarki wajibin aw fi'li haramin. Fasal tentang macam-macam dam ataupun macam-macam denda, macam-macam denda yang wajib sebabkan meninggalkan hal yang wajib saat ihram atau melakukan hal yang haram saat ihram. Ya, jadi kita membahas tentang berbagai macam denda yang wajib. Ya, denda apa saja yang wajib dikarenakan meninggalkan hal-hal yang wajib pada saat ihram dan hal-hal yang haram pada saat ihram. Wad-dima'ul wajibatu fil ihrami khamsatu asya'a. Jadi dam yang wajib, dam-dam yang wajib ataupun denda-denda yang wajib saat ihram itu ada lima macam. Ahaduha ad-damul wajib bitarki nusukin. Yang pertama adalah denda wajib disebabkan meninggalkan nusuk. Ya, maksudnya tarki ma'murin bihi. Ya, dimaksud dengan nusuk adalah meninggalkan hal-hal yang diperintahkan pada saat haji. Ya, ataupun yang biasa kita kenal dengan wajibatul hajj. Ya, kewajiban-kewajiban haji. Contohnya seperti katarkil ihrami minal miqati. Ya, di mana kita tahu al-ihram minal miqat minal wajibat. Nah, jadi ini adalah ad-damul wajib ataupun denda yang wajib untuk kita bayarkan disebabkan meninggalkan nusuk. Dan nusuk tadi ini adalah ma'mur bihi, sesuatu yang diperintahkan saat haji. Ya, seperti meninggalkan ihram dari miqat, ya, tidak melaksanakan ihram dari miqat. Wa huwa, maksudnya hadad dam, ya, denda ini, denda yang kita bahas yang pertama ini, ada tertibi. Ya, jadi denda ini adalah denda tertib. Ya, berdasarkan tertib, fayajibu, jadi pertama-tama bitarkil ma'muri bihi syatun. Ya, jadi fayajibu awalan bitarkil ma'muri bihi syatun. Jadi pertama-tama wajib menyembelih kambing karena meninggalkan al-ma'muri bih, ataupun meninggalkan nusuk tadi, ataupun meninggalkan hal-hal yang wajib saat melakukan ihram. Tujzi'u fil adhiyati, yakni kambing yang sah buat dikorbankan pada saat hari adha ataupun idul adha. Tujzi'u fil udhiyati, jadi wajib, ya, pertama-tama wajib bagi kita menyembelih kambing yang sah buat hari raya kurban. Jadi ketentuan kambingnya seperti ketentuan pada saat idul adha, dan karena kita meninggalkan al-ma'muri bih, ya, sesuatu yang diperintahkan tadi. Nah, kemudian fa'in lam yajib, ya, karena kan ini tadi kita bercerita tentang bahwa yang pertama ini, damul wajib yang pertama ini adalah dam alat tartib. Ya, dam alat tartib. Nah, jadi pertama-tama tadi wajib bagi kita menyembelih kambing. Ya, fa'in lam yajib, fa'in lam yajib, ya, fa'in lam yajidha aslan. Terus kalau misalkan tidak kita dapati, ya, kambing tersebut sama sekali tidak kita dapati kambing itu. Jadi jika tidak kita dapati kambing tersebut sama sekali, aw wajadaha bi ziyadatin ala thamani mithliha, atau dapat tapi harganya di atas normal gitu. Bi ziyadatin ala thamani mithliha, atau kita dapati kambingnya ya, namun harganya di atas pasaran. Maka siyamu asharati ayyamin, berpuasa selama 10 hari. Jadi pertama-tama, karena ini tadi damnya, dendanya sifatnya adalah denda alat tertib, maka pertama-tama wajib kita menyembelih kambing. Ya, pertama-tama wajib kita menyembelih kambing karena meninggalkan al-ma'mur tadi. Dan kalau misalkan tidak kita dapati kambingnya sama sekali, atau kita dapat ya, hanya saja harganya di atas pasaran, maka berpuasa selama 10 hari. Thalathatin fil hajj, 3 harinya ya, maksudnya berpuasa selama 10 hari, 3 harinya itu berpuasanya di waktu haji. Tusannu qabla yaumi Arafah, ini dianjurkan pada dianjurkan sebelum hari-hari Arafah. Ya, dianjurkan sebelum hari Arafah. Berarti fayasumu sadisa dzil hijjati wa sabi'ahu wa thaminahu. Karena kan 3. Jadi 3 pada saat haji. Ya. 3 hari berpuasa pada saat haji dianjurkan itu sebelum hari Arafah. Berarti artinya dia berpuasa pada hari ke-6, hari ke-7 atau tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8 dari Dzulhijjah. Wa siyamu sab'atin idza raja ila ahlihi wa watanihi. Kemudian selebihnya atau sisanya 7 ya. Kemudian 7 harinya lagi itu dia berpuasanya kalau sudah pulang ataupun sudah sampai di kampungnya. Sudah pulang ke rumahnya atau sudah sampai di kampungnya. Wala yajuzu shaumuha fi athna'i tariq. Dan tidak boleh, tidak diperkenankan baginya untuk berpuasa di perjalanan. Fi athna'i tariq. Fa in arada al-iqamata bi Makkah shaumaha. Dan kalau memang dia berkeinginan mukim di Makkah, ya, tinggal di Makkah, maka ya berpuasa di sana. Ya, berpuasa di sana. Qama kama fil Muharrari, sebagaimana yang terdapat penjelasan ini di dalam kitab Al Muharrar. Nah, iya alat tertib, tapi alat tertib ya. Jadi pertama-tama wajib baginya untuk menyembelih kambing, wajib. Ya, wajib baginya untuk menyembelih kambing karena meninggalkan hal-hal tadi, hal-hal yang diperintahkan itu. Dan kalau misalkan tidak dia dapati sama sekali ya kambing tersebut, atau ada hanya saja harganya di atas pasaran, maka dia berpuasa selama 10 hari. 3 harinya saat haji kan begitu ya. Kemudian dianjurkan sebelum hari Arafah, dan berarti dia berpuasa di tanggal 6, tanggal 7 dan tanggal 8 dari Dzulhijjah. Nah begitu. Kemudian 7 harinya lagi itu dia berpuasa saat sudah pulang ke rumah atau ke kampungnya ya, atau sudah sampai di kampungnya. Nah demikian, wallahu a'lam. Dan tidak diperkenankan baginya untuk berpuasa di tengah jalan ya. Maksudnya dalam perjalanan. Nah ini sebagaimana diterangkan di dalam kitab Al-Muharrar. Walau lam yasum ats-tsalatsata fil hajji wa raja'a lazimahu shaumul asharati. Dan kalau dia tidak kalau dia tidak berpuasa ya, tidak melaksanakan puasa yang 3 tersebut pada saat haji, kemudian dia pun pulang, ya maka tetap wajib baginya untuk berpuasa 10 hari tersebut. Ya, jadi kan tadi kan dikatakan bahwa 3 harinya di berpuasa apa 3 harinya berpuasa di haji. Nah, kalaupun lah misalkan dia tidak berpuasa 3 hari tersebut pada saat haji, kemudian dia pulang, maka tetap wajib berpuasa selama 10 hari. Wa farraqa baina ats-tsalatsati was-sab'ati bi arba'ati ayyamin wa muddati imkani as-sayri ila al-watani. Dan dan dia bedakan dia jarak gitu ya. Dan dia jarak antara puasa 3 hari dengan puasa 7 harinya, yaitu dia jarak dengan 4 hari tambah kemungkinan selama perjalanan ke kampungnya. Ya, jadi mungkin kalau misalkan kemungkinan lama perjalanan ke kampungnya itu selama 1 hari berarti ya 5 hari, kan begitu. Kalau 2 hari berarti 6 hari, kan begitu. Nah demikian. Jadi wa farraqa baina tsalatsati was-sab'ah, kemudian dia pisah antara puasa 3 hari dengan puasa 7 harinya itu dengan 4 hari tambah kemungkinan lama perjalanannya ke menuju ke kampungnya, ke wafatnya. Jadi puasa dulu di haji 3 hari kan, terus dia pulang 1 hari, baru ditunggunya sampai 3 hari gitu, baru dia berpuasa di 7 itu. Enggak, ini yang untuk yang tadi, yang walau lam yasum tsalatsa fil haji. Iya, walau lam yasum tsalatsa fil haji, kalau misalkan dia tidak melaksanakan puasa sewaktu haji dan dia pulang, maka dia tetap wajib berpuasa selama 10 hari dan dengan memberikan jarak, memberikan rentang waktu antara yang 3 dengan yang 7-nya. Iya, antara yang 3 dengan yang 7-nya itu selama 4 hari tambah kemungkinan lama perjalanannya di dalam menuju ke wapannya ataupun ke kampungnya. Nah demikian. Jadi kalau misalkan dia tidak berpuasa tadi ya, tidak berpuasa di haji, ya dia pulang kemudian kemudian dia bedakan antara yang 3 tetap, antara yang 3 dengan yang 7. Kalau tadi kan pembeda antara 3 dengan 7-nya, yang 3-nya di haji, yang 7-nya di rumah. Nah kalau ini kan 10-10-nya kan di rumah, ya kan begitu. Nah 3 dan 7-nya itu kita bedakan dengan memberikan jarak selama 4 hari tambah muddati imkanis sair ilal wafan, begitu. Jadi puasa 3 hari dulu? Iya, dia 3 hari dulu, setelah itu udah di rumahnya kan? Iya, udah di rumahnya, dia sampai di rumahnya kan tetap wajib berpuasa selama 10 hari. Nah berpuasalah dia 3 hari, kemudian pisah dulu, pause dulu gitu ya, ya pause dulu selama 4 hari tambah lamanya kemungkinan perjalanan dia ke kampungnya. Yang semalam dia pulang itu. Iyalah, berapa lama perjalanan? Dihitung lah ya. Dihitung begitu. Nah itulah dia. Demikian. Nah demikian. Wallahu a'lam. Wa ma dzakarahu al-musannifu min kauni damil madhkuri dama tartibin muwafiqun lima fir raudati wa asliha wa syarhil muhaddab. Jadi wa ma dzakarahu al-musannifu min kauni damil madhkuri dama tartibin muwafiqun lima fir raudati wa asliha wa syarhil muhaddab. Keterangan musannif ini yakni tentang masalah dam tadi, ya dam yang kita sebutkan tadi itu dikatakan ataupun disebutkan sebagai dam tartib, ini bersesuaian dengan keterangan Imam Nawawi yang terdapat di dalam kitab Ar-Raudhah dan Aslul Raudhah. Aslul Raudhah ini mungkin kitab Syarhul Kabir ya barangkali, wallahu alam. Dan dalam kitab Syarhul Muhadzab, ya maksudnya kitab Al-Majmu'. Namun lakinna alladhi fil minhaji taba'an lil muharrari annahu damu tartibin wa ta'dilin. Akan tetapi penjelasan Imam Nawawi yang terdapat di dalam kitab Al-Minhaj justru mengikuti keterangan yang terdapat di dalam kitab Al-Muharrar. Ya, jadi saya ulangi, kan muallif musannif Imam Abu Syuja ini menamakan dam yang pertama ini, ya kan tadi terkait masalah damul wajib kan ada 5. Dam yang pertama adalah dam wajib yang karena meninggalkan nusuk, kan begitu ya, karena meninggalkan nusuk. Kemudian dam yang karena meninggalkan nusuk ini disebut dengan dam tartib, ya, oleh musannif. Nah, penyebutan ini bersesuaian dengan penyebutan yang terdapat di dalam kitab Ar-Raudhah, Aslul Raudhah dan Syarhul Muhaddab. Akan tetapi penyebutan yang di dalam kitab Al-Minhaj justru mengikuti penyebutan yang terdapat di dalam kitab Al-Muharrar. Annahu damu tartibin wa ta'dil, bahwa dam yang tadi itu disebut dengan dam tartib dan ta'dil. Ya, kalau tadi kan hanya disebutkan damu tartib, ya. Ai hadad damu ala tartibi. Sementara kalau di kitab Al-Muharrar, begitu juga yang terdapat di dalam kitab Al-Minhaj yang juga dikarang oleh Imam Nawawi, justru dam yang pertama ini disebut dengan damu tartibin wa ta'dil. ya, dam tertib dan dam ta'dil. Ya, kalau kita bahasa Indonesia kan tertib ini berurut, ya. Kemudian ta'dil ini ya berganti, adil, ya. Adil. Jadi tertib wa ta'dil. Nah, berarti fayajibu awwalan syatun fa in ajaza anha ishtara biqimatiha ta'aman wa tasaddaqa bihi fa in ajaza sama'an kulli muddin yauman. Jadi pertama-tama wajib baginya untuk menyembelih syah, kambing. Nah, kalau dia enggak mampu, maka dia maksudnya ya tidak mampu sini, tidak bisa atau sebagainya kan gitu ya, enggak dapat atau bagaimana, ishtara biqimatiha ta'aman. Jadi dia membeli makanan sesuai dengan harga si kambing. Wa tasaddaqa bihi, kemudian dia sedekahkanlah makanan tadi. Fa in ajaza, dan kalau dia enggak bisa juga, sama'an kulli muddin yauman. Maka dia mesti berpuasa pada setiap mudnya satu hari. Ya, untuk satu mudnya satu hari. Jadi dia mesti berpuasa untuk satu mudnya satu hari. Jadi angkul limuddin, untuk setiap mudnya satu hari. Nah, demikian. Satu mud dari ta'am tadi. Iya, satu mud dari ta'am tadi. Kan ishtara biqimati ta'aman. Ya, wa tasaddaqa bihi. Kemudian dia sedekahkan ta'am tadi. Nah, kalau misalkan dia enggak sanggup juga, shoma angkul limuddin. Ya, karena kan itu banyak mud tuh. Dari seharga tadi kan banyak mud. Ya, dari seharga syah tadi. Ya, biqimatiha, ya, ay biqimati syatin, kan begitu. Jadi untuk setiap mudnya, ya, kalau misalkan dia gak mampu tuh, untuk setiap mudnya dia mesti berpuasa satu hari. Nah, demikian. Kalau gak mampuan dia membeli kambing itu kan karena uang gak, tapi karena gak ada kambing. Fa'in ajaza, di sini bisa saja karena gak bisa, karena gak punya uang dan sebagainya. Ya, bisa kalau saja karena gak didapat uang, maka disuruh beli makanan seharga. Iya, seharga sekambing, berarti kan. Nah, iya, kalau misalkan dia nggak punya uang, kalau misalkan dia nggak punya uang, maka berarti kan dia nggak mampu untuk membeli. Maka sama angkun limudin yauman, kan begitu. Nah, jadi makanya lah di dalam kitab Al-Muharrar dam ini disebut dengan dam tertib wa ta'dil. Sementara kan kalau musannif kan hanya menyebutnya dam tertib, kan begitu. Nah, kalau di Al-Muharrar dam ini disebut dengan dam tertib wa ta'dil, wallahu a'lam. Ya, jadi itu ada pembelian saum yang dicantumkan sama yang disebutkan sama sunnah. Di sini satu mudnya satu hari. Iya, benar. Iya. Jadi agak berbeda karena memang di dalam kitab Al-Muharrar itu disebut dengan dam tertib wa ta'dil, sementara kalau yang dia apa kan cuma dam tertib saja. Jadi pertama-tama pakai kambing, kalau enggak bisa baru berpuasa, kan gitu. Kalau misalkan enggak didapati kambingnya, sebenarnya di sini bukan enggak sanggup, tapi memang enggak didapati kambingnya. Kalau di sini kan ceritanya enggak sanggup, ya enggak sanggup ya ada banyak kemungkinan lah enggak sanggup, kan gitu. Nah, sementara kalau yang tadi kan kalau tidak didapati kambingnya, atau kambingnya didapati tapi harganya di luar pasaran, ya enggak normal lah yang itu. Mungkin ditekan atau bagaimana, maka dia berpuasa selama 10 hari. Nah, kalau yang tadi, maka damnya dam tertib wa ta'dil, ya. Yaitu pertama-tama dia menyembelih kambing. Kalau enggak sanggup, maka dia memberi makan seharga kambing tersebut, kemudian membeli makan seharga kambing tersebut kemudian disedekahkan. Lalu kalau enggak sanggup juga barulah dia berpuasa, tapi berpuasanya itu sifatnya ta'dil. Kalau tadi kan enggak ta'dil dia. Dia kan cuma tertib doang. Kalau ini tertib sekaligus ta'dil. Ta'dil itu artinya setara antara puasa dengan harga kambing. Nah, gitulah kira-kira. Kambing. Iya, betul. Iya. Adil. Jadi mengadil perlakuannya gitu ya. Tepat. Masya Allah. Jadi satu, pas. Satu mud satu hari. Enggak, satu mud itu ukuran berapa? Kalau dia. Oh, satu mud yang biasa biasanya ya kalau di kita segini, tapi sekitar 2 kilo 8 on ya. Pokoknya sama dengan ini. Zakat fitrah. Berapa zakat fitrah? Seandainya zakat fitrah sekarang harganya 22,8 atau 30.000 ya bilang. Asas gitulah. Iya. Kambing berapa? 1.200. Iya, bagi kan lebih ya. Berarti berapa hari itu? 1.200 bagi 30.000. sekitar 40 hari. Lebih banyak ini 40 hari. Tapi kan setelah orang jika 30.000 per hari. Iya iya betul. Ya, kan? 40 hari puasa berarti. Cara takdirnya. Iya. Cuma memang ya itulah ya. Yang pasti seperti kata beliau di sini, inilah inilah pendapatnya Imam Abu Syuja, dan pendapat Imam Abu Syuja ini bersesuaian dengan pernyataan yang terdapat di dalam kitab Ar-Raudah, Aslul Raudah, sama Syarhul Muhadzab. Tapi lucunya, tapi bukan lucu ya, tapi problemnya, iskalnya adalah di dalam Al-Minhad justru Imam Nawawi mengikuti penjelasan Al-Muharrar, maksudnya kitab Al-Muharrar, yang mana dam ini disebut dengan dam tertib wa ta'dil, wallahu a'lam. Ya silakan. Tertib artinya enggak bisa di enggak bisa puasa dulu, harus syah dulu baru puasa begitu. Iya, tertib. Jadi enggak bisa. Nah, iya betul. Nah, demikian. Jadi ya silakanlah mau ngikuti yang mana ya, atau silakan lakukan pertelahan kalau kita ingin memutuskan kita di posisi mana gitu ya. Nah, demikian. Yang paling baru, wah nggak tahu pula saya mas, iya nggak tahu saya yang paling baru yang mana. Ya. Jadi yang jelas di sini ada tiga ya, Ar-Raudah. Kalau bestseller, bestsellernya pastinya Al-Minhad, enggak lah, Al-Minhad lah, karena kan Al-Minhad itu mudah didapati, harga murah kan gitu. Ya kan ceritanya bestseller ini kan gini ya. Kalau bestseller ya Al-Minhad lah ya, karena kan kalau kayak Syarhul Kabir itu kan cukup mahal ya, karena berapa jilid? Iya, Minhajul Talibin, nah, kan itu antum pun ada kan, gampang didapat karena kitabnya tipis kan gitu, harganya murah. Minhajul Talibin, yang cetakan Sultan. Kalau yang biasanya lebih murah lagi kan, satu jilid cuma pak. Kalau Syarhul Muhadzab baru lah kan gitu. Nah, jadi gitulah. Ya, jadi saya nggak tahu juga mas mana yang paling terakhir dari. Mungkin ya bisa ditelaah lah ya. Enggak pernah tahu saya mana yang ini, mana yang belakangan gitu. Ya lakukan 8 telaahan kalau kita mau memposisikannya di mana. Namun yang jelas kalau kita fiqah terhadap Imam Abu Syuja, maka Imam Abu Syuja menyatakan damut tertib. Ya, wallahu a'lam. Wasani, dan yang kedua maksudnya ya tadi kan kita katakan ad-dima'ul wajibah itu ada 5, maka yang keduanya kita bahas yang keduanya ad-damul wajib bil halqi wa tarafuhi dam yang kedua adalah dam wajib yang disebabkan kita memotong rambut ataupun menggundul rambut dan disebabkan at-tarafuh, perenak-enakan gitu ya. Gimana? Ya seperti misalkan atib wadduhan apa namanya memakai wewangian, kemudian duhnun apa ya? Duhnun. Iya, memakai pelumas ya, memakai minyak rambut. Nah, jadi ini permisalan daripada at-tarafuf. At-tarafuh, berarti at-tarafuh itu apa ya? Menghias diri gitu ya, atau apalah begitu ya kira-kira. At-tarafuh. Coba kita lihat deh. Memakai wewangian, memakai pelumas. Pelumasnya apa? Minyak rambut, memakai minyak rambut atau pangkas, potong rambut deh kalau kita di sini, atau potong rambut imma li jami'ir ras, ya mau semuanya. Au li thalathi sya'aratin, atau hanya tiga helai saja. Enak-enakan. Ya. Cuma lucu sekali enak-enakan. Iya, tarafuh. Ya, tarafuh enak-enakan. Ya, maksudnya enak-enakan di sini seperti atib ya. Itu kan bahagian daripada menyenangkan diri. Iya, menyenangkan dirilah. Kalau enak-enakan lucu sekali. Ya, menyenangkan diri. Ya, betul. Nah, jadi yang kedua ini kita membahas tentang denda wajib dikarenakan menggundul ataupun dikarenakan enak-enakan diri. Apa tadi? Kok enak-enakan lagi? Menyenangkan diri, ya menyenangkan diri. Semisal pakai wewangian, pakai minyak rambut, ya, berstyle lah kan gitu. Potong rambut, imma li jami'ir ras, ya baik itu seluruh rambut, seluruh kepalanya dipotong rambutnya, atau hanya tiga helai saja. Pokoknya itu tetap kena denda wajib. Wahua, dan denda wajib yang kedua ini, ay hadad dam, ya, alat takhyiri. Nah, kalau tadi kan alat tertib, nah di sini alat takhyiri wat takdiri. Ya, alat takhyiri wat takdiri ini berdasarkan pilihan dan berdasarkan kesanggupan, ya, gitu, kemampuan. Fayajibu imma syatun tujazi'u fil adhiyah, maka wajib, ya, jadi artinya wajib baginya, ini pilihan ya, jadi gak perlu awalan gitu ya. Jadi wajib baginya entah itu menyembelih kambing, yang tentunya kambingnya sah buat apa namanya, hari raya kurban, au shaumu thalathati ayyamin, atau dia berpuasa selama 3 hari, au tasadduqu bi thalathati asu'in ala sittati masakin, atau dia bersedekah dengan 3 sa' kepada 6 orang miskin, au fuqara'a, ataupun kepada 6 orang fakir, li kulli wahidin minhum nisfu sa'in min ta'amin, yang masing-masing dari mereka itu mendapatkan setengah sa' dari makanan tersebut, yujzi'u fil fitrah, yang apa namanya, yang biasanya kita buat untuk zakat fitrah, atau yang sah buat zakat fitrah. Jazaknya sana mencukup, mewakili ya, mencukupi ataupun memadai. Iya, memadai, betul itu dia. Pas sekali, memadai. Jadi memadai pada zakat fitrah. Pas sekali, Pak. Masyaallah. Ya, ajza ayujzi, memadai. والثالث, dan yang ketiga, addamul wajib bil ihsari, fa yatahallalu al muhrimu bi niyyati at tahalluli bi ay yaqsid al khuruja min nusukihi bil ihsari wa yuhdi ay yadhbahu syatan haitsu ukhsara wa yahliqu ra'sahu ba'da adh-dhabh. Nah, ini tentang al hadiyu ya, ini sekaligus apa itu al hadiyu ya. Nah, kemudian yang ketiga tentang damul wajib, yang tadi kita katakan ada lima itu, yaitu damul wajib karena ihsar. Apa tadi? Ihsar, pengepungan ya. Ya, pembatasan ataupun larangan lah gitu ya. Nah, demikian. Jadi addamul wajib bil ihsar. Yang ketiga adalah denda wajib disebabkan ihsar. Fayatahallalu. Ya, maka dia pun keluar dari ihramnya lah gitu ya. Fayatahallalu. Artinya enggak lagi berihram. Keluar dari ihramnya apakah dengan niat aja ataukah dengan tahallul? Ya, biniyati tahallul katanya. Ini di sini dikatakan fayatahallalul muhrimu bi niyyatit tahallul. Ya, fayatahallalul muhrimu bi niyyatit tahallul bi ay yaqsida, yakni dengan cara dia memaksudkan keluar, al khuruju min nusukihi bil ihsar, karena ihsar tadi. Nah, begitu. Jadi ya, bi niyyatit tahallul. Artinya ada yang memahamkan bahwa keluar dari ihram itu yaitu dengan tahallul, yaitu potong rambut. Apakah tahallul di sini maksud potong rambut ataukah tahallul maksud niat aja? Biniyati tahallul, ya, biniyati tahallul bi ayyak sudah, bahkan diperjelas lagi bi ayyak sida, bukan yak sudah ya, bi ayyak sidal khuruja min nusukihi bil ihsar, sebab ihsar tadi. Nah, demikian. Jadi ya, ini dia bertujuan keluar, ya, bertujuan keluar dari manasik karena ataupun sebab ihsar tadi. Ya, nah, begitu. Iya, apa blokade ya? Blokade apa, apa istilahnya itu? Ya, ada pemblokadian gitu ya. Ya, bisa jadi pemblokadian dikarenakan mungkin daerah ini terjadi pemblokadian sehingga kita enggak bisa lewat. Sebab kalau kita mau ke Makkah melewati jalur tersebut, tapi di jalur itu ada pemblokadian ya, mungkin karena ada peperangan atau ya enggak tahulah. Iya, atau apalah kan gitu ya. Pokoknya ada penghalang lah gitu. Dia enggak bisa meneruskan maksudnya gitu. Ya, otomatis dia kan enggak bisa melanjutkan. Nah, karena enggak bisa ngelanjutin dan dia enggak tahu jalan lain, ya, kalau kemarin kan dikatakan juga ya, sebenarnya keterangannya kalau misalkan dia tahu jalan lain ya, maka tetap tempuh walaupun dia tahu dia bakal luput ya, kan begitu kan, tapi tetap ditempuh. Nah, tapi kan ini mungkin memang dia nggak tahu jalan lain ya, maka dia pun bertahallul ya, dengan cara dengan cara dia itu berniat ataupun bermaksud keluar dari nusuk manasiknya karena sebab ihsar tadi, wayuh di ay yadhbahu, dan dia pun harus memberi hadiah. Maksudnya ya, ay yadhbahu syatan haitsu uhsira wa yahliqu ra'sahu ba'da adh-dhabh. Oh, ada juga ya tetap ya halaknya. Wa yahliqu ra'sahu ba'da dzabah. Jadi kemudian dia pun tetap menghalak ataupun menggundul rambutnya setelah penyembelihan tadi. Iya, setelah dia memberi hadiah. Tahalulnya setelah hadiyu tadi ya. Iya, setelah hadiyu. Bukan. Bukan, bukan. Jadi yang tadi itu tetap kita apa? Cukup berniat tahallul, dan jadi setelah kita memberi hadiah, maka juga menghalat, walau ini datangnya dari syarih ya, tapi saya pikir pernyataan syarih bisa jadi tetap tidak bertentangan dengan musannif ya, wallahu alam ya, walau bisa saja kita katakan ini bukan datang dari musannif ya, datang dari syarih, namun belum tentu juga pernyataan dari syarih itu bertentangan dengan musannif ya. Kalau yang misalkan kita mau bilang bertentangan itu secara jelas, secara sharih, bahwa si musannif menyebutkan A, si syarih menyebutkan B, nah itu baru bisa kita bilang bertentangan ya, karena kan begitulah keadaan di mazhab ini kan gitu. Sebab orang-orang belakangan itu memahami sesuai konsep dari pemilik mazhab ya, karena kan sering juga ada pernyataan orang-orang mazhab menyebutkan ataupun berfatwa yang tidak pernah difatwakan oleh pendiri madhab lah, kita bilang misalkan imamnya atau Imam Syafi'i atau Imam Ahmadnya ya, tapi bukan berarti bertentangan gitu ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Saat memberi hadiahnya ke siapa? Ini ada di memberi hadiahnya nanti ada dibahas di sepertinya ada dibahas ada dibahas ya, nanti kita baca al-hadiah. Oh, karena itu tadi blokade tadi ya kan gitu. Jadi yadhbahu syatun haitsu ufsira. Oh enggak ya, haitsu ufsira ini maksudnya dicegat gitu ya. Di mana dia enggak bisa melanjutkan perjalanannya lah begitu. Ini kasusnya mana? Soal seorang sedang ikhram tapi dia enggak bisa meneruskan musuhnya itu karena ada pengepungan. Maka dia boleh. Iya, bertahallul. Artinya enggak bisa mengikut nanti misalnya di ikut apa misalnya di kemarin misalkan di malam lam apa yalam lam kok malam ya la yalam lam kosong ihram ya niat ya. Ketika mau menuju Ka'bah itu ada penghalang, ada blokade kan gitu kan, boleh membatalkan niatnya bertahallul lah kita bilang ya, beri hadiah di tempat itu juga iya, haitsu usra dia. Jadi yadhbahu syatan haitsu usra wa yahliqu ra'sahu ba'da dzabah. Jadi artinya orang berpakaian ihram ini enggak boleh sembarangan ya, artinya sudah berniat untuk haji atau umrah sudah pakai ihram, tidak boleh dia melanggar larangan. Iya, benar. Iya. Tepat, Pak. Ya, jadi memang ya ketika dia sudah ketika dia sudah berihram ya memang enggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya yang dari al-muharramatnya kan yang kemarin kita bahas ya. Baik. Ya, sar mana dia kan? Tercegah dari wukuf. Tercegah dari otomatis lah memang ya, karena kan wukuf yang paling pertama tuh kan gitu iya ya, tercegah dari wukuf ya memang iya ya, karena adanya pemblokadian atau sebagainya kan gitu yang nggak bisa kambingnya dihadiahkan dengan disembelih. Ya kan wayuhdi, jadi maksudnya itu diistilahkan dengan al-hadiyu, diistilahkan dengan hadiah. Nah hadiah itu maksudnya ibarah dari yadhbahu syatan haitsu usra wa yahliqu ra'sahu ba'da dzabah. Jadi tadi cakap bapak tadi kalau seandainya kambingnya dikasih aja enggak sembelih enggak dibuka enggak ada manfaatnya. Bukan dam namanya. Mencurahkan darah. Oh iya betul iya ya. Makanya disebut dengan dam ya. Kalau saya dikasihkan kambing buat bulan enggak dipotong kan dam. Iya betul. Karena kan damnya timun kata ya. Iya. Saya baca kenapa di makna betul. Karena harus menumpahkan darah. Benar. Enggak, itu kan makanya alat tertib. Kan alat tertib, alat tertib betul. Saya makanya tadi iya. Saya tanya kenapa dikatakan dam. Terus saya baca di Bajuri memang harus darah. Betul. Kambing tumpah. Makanya kan tadi ada istilah dam alat tertib, ada istilah dam alat tertib wa ta'dil kan gitu. Nah, kemudian yang ini ya yang kedua dan yang ketiga ya memang benar-benaran kalau yang kedua ya, yang sementara yang kedua dam alat takhir ya, dam ya tetap dam juga kan gitu, tapi alat takhir, makanya diistilahkan alat takhir wa takdir. Sementara yang ketiga ya memang dam ya, dan di sini tidak ada alat takhir dan tidak ada alat tertib, yang artinya memang harus dam ya, tidak ada pilihan, ya, memang harus dam, ya, harus darah gitu. Baik. Benar. Kalau berbulan-bulan bukan dam. Iya, betul betul betul. Insyaallah. Walaupun faedah itu faedah. Iya, ya betul. Faedah itu. Baik, kemudian yang keempat, warabi addamul wajib biqatli shayt. Dam wajib yang disebabkan pembunuhan barang pembunuhan binatang buah binatang apa tadi buruan ya pembunuhan buruan ya wa huwa ai hadzal dam dan dam ini ya, dam yang keempat ini alat takhir ya sama seperti dam yang ketiga cuma dam yang ketiga alat takhir wa takdir ya, walau kata takdir itu datang dari muson dari syarih ya nah sementara yang keempat ini ya, itu juga mirip dengan yang kedua yakni addamu alat tertib ya. Alat takhir ya addamu alat takhir baina thalathati umurin antara tiga perkara jadi memilih antara tiga perkara ya in kana saydu mimma lahu mithlun wal muradu bimithli sayd ma yuqaribuhu fi surah wa dhakara al musannif al awwala min hadhihi thalatha fi qawlihi akhraja al mithla minan na'am. Nah jadi kalau ya tadi kan dam ini kan dam alat tertib yang antara tiga perkara. Ya. Alat takhir antara tiga perkara. In kana saydu mimma lahu mithl, kalau misalkan buruan tersebut ya, ada bendanya yang semisal. Ya kalau buruan tersebut ada bendanya yang semisal. Yang dimaksud dengan semisal dengan buruan di sini adalah ma yuqaribuhu fi surah. Yakni yang bentuknya itu mendekati. Ya mirip ya. Yang bentuknya itu mirip wa dzakara al-musanniful awwal wa dzakara al-musanniful awwala min hadhihi tsalatsa fi qawlihi akhraja al-mithla minan nam dan musannif menyebutkan yang pertama ini di dalam dari tiga pilihan tadi ya menyebutkan yang pertama ini dari tiga pilihan tadi terdapat pada pernyataan musannif akhraja al-mithla minan nam maka yang perlu kita keluarkan ataupun yang perlu kita bayarkan dendanya itu adalah yang semisal daripada binatang ternak, an'am ya, yang na'am kemarin sudah kita bahas apa itu na'am ya. Nah jadi kalau misalkan binatang buruan tersebut punya permisalan dengan binatang ternak maka inilah dia ya perkara yang pertama. Jadi kan kalau misalkan binatang burunya itu punya permisalan, maksudnya punya permisalan dari binatang ternak akhrajal mithla minan na'am, maka yang harus dikeluarkan pun adalah yang semisal dari binatang ternaknya yang dibunuh itu. Iya, yang dibunuh dari yang dimata, apa dari binatang yang dibunuh tadi, maka dam yang kita keluarkan adalah yang semisal dari binatang na'am dengan yang dibunuh tadi. Iya. Jadi yang semisal dari na'am dengan yang buruan tadi. Karena yang dibunuhnya unta mati. Nah, ini tapi ada penjelasannya ini sebenarnya. Ai ya, ai yadhbahul mithla minan na'am. Maksudnya dia menyembelih binatang yang semisal dengan buruan tadi daripada binatang ternak. Wa yatasaddaqu bihi ala masakinil harami wa fuqara wa fuqara wa fuqaraihi dan dia pun mensedekahkan sembelihan tadi kepada orang-orang miskin yang berada di tanah haram ataupun di Mekah dan orang-orang fakir yang ada di Mekah. Fa yajibu fi qatlin na'amati badanatun. Jadi berarti wajib dia menyembelih unta gemuk ya badannya kalau nggak salah unta gemuk ya. Ya pokoknya unta besar gitu ya. Wajib dia menyembelih unta untuk buruan untuk pembunuhan buruan apa namanya nih nama yang kayak unta juga itu burung unta. Iya. Burung unta. Burung unta. Ya, burung unta. Jadi kalau dia membunuh buruan burung unta, maka yang harus dia damkan, yang harus dia korbankan darahnya adalah badana. Nah berarti semisal, pokoknya al-mithl minan na'am, hal yang serupa daripada na'am. Ya, yang maksud dengan serupa tadi adalah apa? Ma yuqaribuhu fis surah. Ya, ma yuqaribuhu fi surah karena memang na'amah itu yuqaribuhu yuqaribu badanatan fi surah ya berarti badanalah yang didamkan yang didendakan wa fi baqaril wahsyi wa himarihi baqaratun dan untuk buruan baqarah liar, ya baqarah liar dan himar liar, maka baqarah pula, karena memang baqarah dan himar, baqarah liar dan himar liar itu bentuknya mirip dengan baqar minan na'am, ya, lembu daripada binatang ternak, ya karena mirip maka itu pula lah yang dikurbankan. Wa fil ghazali, kalau yang imam Ghazali itu namanya Ghazali juga ya? Hamid. Enggak, maksudnya zainya pakai tasjid atau enggak pakai tasjid? Ghazali. Enggak pakai tasjid. Bukan Al-Ghazali. Al-Ghazali gitu. Ya, cuma ada ya unisbah ya. Ya wa fil Ghazali, apa memang berasal dari kata ini Al-Ghazali itu ya? Maksudnya Imam Al-Ghazali. Itu namanya Hamid. Iya, itu nama dia kan. Maksudnya ini gelarnya apa? Bukan gelar, nisbah ya gitu. Laqab. Wa fil Ghazali anzun, dan untuk kijang itu, anzun itu apa? Lupa saya anzun. Kambing ya. Ya, saya pikir kambing karena memang iya kan kambing ya. Ya, anzun kambing. Wa fil Ghazali, dan untuk kijang, maksudnya kalau misalkan yang kita bunuh itu kijang, maka damnya kambing. Anzun. Wa baqiyatu suwari alladhi lahu mithlun minan na'ami madhkuratun fil mutawwalat. Dan untuk yang lainnya, ya maksudnya untuk bentuk-bentuk yang lainnya dari yang punya permisalan ya, antara satu sama lain, maka itu ada disebutkan di dalam kitab-kitab yang mahal. Ya, kitab-kitab mahal. Karena nggak mungkin juga disebutin di sini semua satu persatu. Ini mirip sama ini semisal dengan ini semisal dengan ini kan. Ya pokoknya konsepnya ataupun babitnya ma yuqaribuhu fis surah. Ya pokoknya babitnya ma yuqa, karena tadi beliau sudah terangkan al muradu bimithli as-sayd ma yuqaribuhu fi as-surah, ya itulah dia. Ya, yang bentuknya itu mirip dengan binatang buruan tadi. Kondisi nah, sekarang ini apakah mungkin lagi bisa di sekitaran tanah haram itu? Kecil sekali memang. Ya, sebenarnya makanya kan orang sering mengatakan yang belajar fikih ini memang ada hal-hal yang kita pelajari itu yang belum terjadi, ada hal-hal yang kita pelajari yang nggak mungkin terjadi lagi, tapi ya mau nggak mau tetap harus kita bahas karena siapa tahu itu tetap terjadi kan ya, atau mungkin barangkali ilmu ini dapat kita kiaskan ke permasalahan yang baru yang mirip kan begitu. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya dengan kita mengetahui ilmu ini, ya kemungkinannya udah kecil sekali lah ya, ya seperti pertanyaan Pak Usman tadi ya. gimana lagi, mana ada lagi di sana apa ya. Burung unta aja udah kayaknya udah diasingkan semua ya. Ya wallahu alam. Baik, yang ketiga. Oh, yang kedua ya. Karena kan tadi ada tiga pilihan ya. Wa dzakara khani fi qawlihi. Kemudian untuk yang duanya, yang keduanya, pilihan yang keduanya itu ada dia sebutkan di dalam pernyataannya ataupun tersirat di dalam pernyataannya au qawwamahu. Maksudnya menghargainya ya. Maksudnya menghargainya di sini adalah ay al-mithla bidarahima biqimati makkata yawm al-ikhraji, yakni dia menghargai ataupun membeli yang menghargai al-mithl tadi ya, maksudnya al-mithl minan na'am tadi ya, misalkan kalau misalkan tadi damnya unta ataupun badana, maka dia menghargai badana tersebut. Dengan harga yang pada ya, dengan harga di Mekah pada saat dia keluar, pada saat dia mau bayar denda tersebut. Jadi dia mesti mengeluarkan, ini kan pilihan yang kedua ya, pilihan yang kedua dia mengeluarkan mengeluarkan harga seharga daripada al-mithl tersebut ataupun benda yang harus didamkan. Jadi kalau misalkan tadi burung unta itu kan damnya badana, nah maka dia harus mengeluarkan uang seharga badana. Ya, dia harus mengeluarkan uang seharga badana yang harganya harga Mekah, yang bahkan pun pada hari dia mau mengeluarkan, karena kan bisa jadi terjadi terus terjadi apa namanya naik turun ya kan ya. Nah demikian. Washtara biqimatihi ta'aman. Kemudian uang tadi ya itu dia belikan makanan mujizian fil fitrah yang apa tadi Pak? Mujizi? Lupa Pak. Setara ya, ya, ataupun yang sah buat zakat fitrah. Sepadan tadi ya, sepadan apa Bapak? Setara. Kayak ada tadi bagus sekali tadi. Memadai. Oh, memadai. Ya, ya, memadai di dalam zakat. Ya betul. Memadai. Baik. Jadi dia membeli, membeli apa tadi? Membeli makanan yang makanan tersebut memadai untuk bayar zakat fitrah. Wa tasaddaqa bi, kemudian dia dia sedekahkan makanan tadi yang mujizian fil fitrah tadi ala masakinil harami wa fuqara'ihi, ke orang-orang miskin Mekah dan fuqara'nya orang Mekah. Nah demikian. Wa dzakara musannifu tsalitsa fi qawlihi, sementara untuk yang pilihan ketiga itu disebutkan musannif di dalam pernyataannya awsama an kulli muddin yauman. Jadi ini pilihan yang ketiga, atau dia berpuasa pada setiap mudnya satu hari. Ya. Jadi dia berpuasa untuk setiap satu mudnya satu hari. Wa in baqiya aqallu min muddin shama anhu yauman. Dan kalau masih tersisa lagi yang tidak sampai satu mud ya, kalau dan kalau masih tersisa dan tersisa lagi ya, di mana tersisanya itu tidak sampai satu mud, shoma anhu yauman, maka terhitung puasa satu hari. Nah demikian. Jadi kalau unta madanah itu harganya berapa? Waduh, setiap satu mudnya satu hari. Kalau tadi aja 40 hari, ini berapa hari? Ya. Jadi kayaknya pilihannya lebih baik yang dua atau apa, yang satu atau yang dua lah ya. Kalau yang tiga ini, waduh. Gak usah berburu ya, atau gak usah berburu lah, tahan dulu ya. Penting kali rupanya berburu ya. Baik, masya Allah. Ya, kemudian wa in kana as-saydu mimma la mithla lahu fa yatakhayyaru baina amrayni dhakarahuma al-musannifu fi qawlihi akhraja biqimatihi ta'aman wa tasaddaqa bihi aw shama an kulli muddi yawman wa in baqiya aqallu min muddin shama anhu yawman. Dan jika apa namanya, dan jika buruan tersebut tidak ada permisalan, maksudnya ya kalau yang di atas kan tadi kita bercerita tentang buruan yang punya permisalan. Nah ini buruan yang tidak punya permisalan, mimma la mithla lahu. Ya, jadi kalau misalkan buruannya itu termasuk yang tidak punya permisalan, minannam, ya, minannam. Fa yatakhayyaru baina amrayn, maka dia bisa milih di antara dua perkara. Ya, jadi dia bisa milih di antara dua perkara, dzakarahumal musannif fi qawlihi akhraja biqimatihi ta'aman. Yang keduanya disebutkan oleh musannif dalam pernyataan beliau, akhraja biqimatihi ta'aman. Jadi dia perlu mengeluarkan seharga as-sayd tadi. Ya bisa. Jadi as-sayd tadi, binatang buruan itu kalau dijual harganya berapa, nah maka dia mesti mengeluarkan harga tersebut, uang seharga itu. Ya, jadi akhraja biqimatihi ta'aman, dengan dia membelikan makanan, wa tasaddaqa bihi, dan mensedekahkan makanan tersebut. Aw shama, atau pilihannya dia berpuasa untuk setiap angkul limuddin yauman, untuk setiap satu mudnya satu hari. Wa in baqiya aqallu min muddin, dan kalau masih ada tersisa ya enggak nyampe satu mud, shama anhu yauman, maka dia berpuasa untuk yang tersisa tadi satu hari. Ya, walaupun enggak nyampe satu mud. Biqimati apa? Makanan tidak sesuai. Biqimati as-sayd, iya, biqimati as-sayd la mithla lahu. Ya, gitu. Mimma la mithla lahu. Jadi biqimati as-sayd. Cara tahu harganya, dijualnya berapa? Kan ada biasanya kan kita tahu harga pasaran dari iya, misalkan kalau yang kita buru kijang, berapa biasanya harga kijang kan, atau ya mungkin kan, oh yang enggak sih, iya ya, kalau kijang kan ada punya permisalan ya. Betul, burung ya, burung kan enggak punya permisalan, minenan ya. Ya betul. Nah jadi ya kita tanyalah berapa harga dari burung ya. Ya harga burung kan gak terlalu mahal sekarang. Ya begitulah, wallahu a'lam. Nah jadi itu rinciannya tadi untuk masalah dam alat tartib ini ya, ataupun dam yang keempat ini, dimana kalau misalkan buruan tersebut punya permisalan, maka ketentuannya seperti yang kita seperti yang dijelaskan oleh musannif tadi dan syarih. Kemudian kalau misalkan buruannya itu tidak punya permisalan, maka pilihannya pun itu ada dua perkara, seperti yang baru kita bacakan tadi. Oh, kalau yang misalkan dia apa namanya? Oh ya sama ya, dua perkara juga ya pilihannya kan? Oh tiga ya, kalau yang tadi tiga ya, tiga perkara ya? Tiga. Ya ada tiga pilihan ya, nah demikian. Sementara kalau ini ada dua pilihan untuk yang punya, untuk yang tidak punya permisalan maka ada dua pilihan. Imma dia itu menghargai apa namanya menghargai binatang tadi, buruan tadi, atau dia berpuasa untuk masing-masing satu mudnya. Demikian. Wallahu a'lam. Wal khamis, dan yang kelima yang terakhir, ad-damul wajib bil wada min 'aqilin 'amidin 'alimin bit tahrim. Dan yang kelima adalah dam wajib yang disebabkan wada ataupun jima dari orang yang berakal lagi bersengaja lagi mengetahui akan keharamannya. Sawaun jama'a fi quburin aw duburin kama sabaq. Sebagaimana sama saja dia menggaulinya di kubul ataupun di dubur sebagaimana yang sudah ada kita sebutkan sebelumnya. Wa huwa ya maksudnya hadad dam al-wajib, dam yang kelima ini ya. Alat tertib. Ya berarti sama kayak yang pertama ya. Wa huwa alat tertib. Fa yajibu bihi awwalan badanatun wa tutlaqu 'ala adh-dhakari wal untha min al-ibl. Maka wajib pertama-tama wajib dia menyembelih badanah dulu. Ya badanah ini unta gemuk kalau salah saya. Ya, jadi wajib baginya untuk menyembelih unta dulu. Dan ini mutlak mau unta jantan maupun unta betina. Fa idlam yajidaha fa baqaratun. Dan jika dia tidak mendapatinya maka baqarah, lembu ataupun sapi. Fa illam yajidaha fasab'un minal ghanami. Jadi badanah dengan baqarah sama ya statusnya. Kualitas gemuk enggaknya. Iya ya. Berarti artinya sama ya. Jadi kalau misalkan enggak dapat unta ya baqarah. Kalau unta berapa harganya? Pernah tahu enggak? Kayaknya lebih mahal lah daripada baqarah kan? Ya kan? Lebih kenapa di sini sama ya? Ya tapi begitulah dikatakan ya, fa illam yajidha, kalau misalkan kita enggak ngedapati unta, maka tapi kalau enggak ngedapati ya, karena kan tadi ini kan damnya dam alat tertib. Kalau misalkan didapati ya enggak bisa kita pilih lembu. Ya, enggak bisa kita pilih lembu. Karena kan ini bukan tertib, alat tertib wa ta'dil ya, tapi alat tertib ya. Nah demikian, bukan alat takhir ya. Kalau alat takhir barulah bisa milih. Nah ini bukan alat takhir tapi alat tertib. Kalau memang udah gak dapat ontanya barulah ngebayarnya pakai sapi. Fa'in lam yajidaha, dan kalau gak dapat juga sapinya, fasaba'un minal ghanami, maka bayarnya pakai 7 kambing. Fa'in lam yajidaha qawwamal badanata, dan kalau gak dia dapati juga kambingnya, 7 kambing tersebut, maka dia hargai si badanah tadi. Ya, qawwamal badanah, dia hargai dia si badanah tadi bidarahima ya, bidarah ya dengan dirham ya. Bisya'ri Makkata, si'ar apa? Ikhwan, bisya'ri Makkata waqtal wujubi. Dengan harga berdasarkan tarif di Mekah waktu kewajiban tersebut. Washtara biqimatiha ta'aman wa tasaddaqa bihi, dan dia pun membeli makanan dengan harga tadi ya, dengan total harga tadi. Wa tasaddaqa bihi, dan dia pun mensedekahkannya. Ala masakinil haram, ya lagi-lagi ke orang-orang miskin yang berada di Makkah. Wa fuqara'ihi, dan fakir-fakir orang Makkah. Wa la taqdira fil ladhi yudfa'u likulli faqirin. ولا تقدير في الذي يدفع في يدفع لكل فقير. Enggak ada takdir. Enggak ada takdirnya ya, wala taqdir fil ladzi. Oh iya, jadi tidak ada takdir ya. Iya benar, tidak ada takdir fil ladzi yudfa likulli faqirin. Maksudnya ya artinya tidak bisa ditakdirkan ke yang lain ya, barangkali gitu ya. Dengan kata lain di sini tidak bisa ditakdirkan ke dirham. Ya, untuk bagi masing-masing orang fakir tersebut. Ya, jadi ketika membayarkan yang ke orang-orang fakir itu tidak ada takdir dengan yang lainnya. Wala takdir fil ladzi yurfa'u li kulli faqirin. Apa yang maksudnya? Kurang pasti. Hah? Dia kurang pasti di dalam bahan makanan. Oh iya ya, kalau yang tadi kan ditakdirin ya, berdasarkan ketentuan. Berarti tadi takdir itu maksudnya bukan kemampuan ya, tapi ketentuan ya. Ditakdirin berdasarkan ketentuan. Ya kalau yang tadi, jadi alat takhir wat takdir ya, berdasarkan pilihan dan berdasarkan ketentuan. Sementara kalau yang ini, yang kelima ini hanya alat takhir. Ya, wala takdir fil ladzi yudfa'u li kulli faqirin, dan tidak ada ukuran, ya tidak ada ukuran di dalam apa namanya itu, membayarkannya ke orang ke bagi masing ke setiap masing-masing orang fakir. Artinya apa? Enggak mesti setengah-setengah, enggak mesti satu-satu, ya bisa satu, ini setengah, ini satu, ya tidak ada takdir lah. Intinya tidak ada ukuran untuk pembayarannya. Ya. Walau tasaddaqa bid-dirahimi lam yujazihu fa illam yajid ta'aman. Dan kalau kemudian ini catatan lagi ya, catatan baru, walau tasaddaqa bid-dirahimi, dan kalau misalkan dia bersedekah dengan dirham, lam yujazihu fa illam yajid ta'aman sama kulli muddin yauman, itu tidak sah. Jadi kalau dia mensedekahkannya dengan dirham maka tidak sah, dan kalau memang tidak dia dapati makanan maka dia berpuasa. Sama kulli muddin yauman, maka dia berpuasa untuk masing-masing mudnya satu hari. Jadi memang enggak bisa dibayar pakai uang. Ya harus ta'aman. Wallahu a'lam. Ya begitu katanya di sini. Hah? Sewaktu pewajiban tadi, iya pada saat waktu jatuhnya wajib pembayaran denda tadi. Jadi kan iya kan dihargai si badanah tadi sewaktu jatuhnya pewajiban tadi. Karena kan bisa jadi kalau besok bisa jadi turun, bisa jadi naik atau sebagainya. Bayar itu gimana, Ustaz? Oh, maksudnya dihargai. Jadi badanah berapa harganya? Misalkan 60 juta. Ya, itu maksudnya dihargai 60 juta, kemudian dengan harga 60 juta tadi, ya setelah kita tahu harganya, kemudian harga 60 juta tadi kita belikan makanan, baru disedekahkan. Begitu. Jadi washtara biqimatiha, dengan harga tadi setelah kita menghargainya, setelah kita menetapkan harganya, maksudnya begitu ya. Qawwama menegakkan albadana, kan gitu ya. Kan qawwama menegakkan albadana maksudnya ya menetapkan harga si albadana, ya berapa kita cari kan begitu. Kita lihat harga pada hari tersebut ya. Harga pada hari itu berapa harganya. Nah setelah kita tetapkan harganya, dengan harga yang kita sudah ketahui tadi, kita belikan makanan lalu kita sedekahkan. Nah mafhum? Taib. Takdir, ya? Bila takdir ya. Jadi kalau yang kelima ini hanya alat takhir, hanya alat tertib bila takdir. Sementara kalau yang keempat tadi kan, yang kedua tadi alat takhir wa takdir ya. Betul, betul. Iya. Kalau yang di sini nggak ada. Ya wala takdir. Jadi yang takdir, yang dimaksud dengan takdir adalah ukuran ya, bukan kemampuan, tapi ukuran. Masya Allah. Wa'lam. Kemudian penutup ya, penutup ini. Wa'lam annal hadi ala qismain. Ketahuilah bahwa al hadiyu itu ada dua macam. Ya, terkait al hadiyu itu ada dua macam. Ya tapi ingat ya, yang dimaksud dengan al hadiyu adalah menyembelih ya, menyembelih kambing untuk Baitullah. Annal hadiya ala qismain, bahwa al hadiyu itu ada dua macam. Ahaduhuma ma kana an ihsarin. Yang pertama al hadiyu dari blokade ya. Wa hadza la yajibu ba'thuhu ila al haram. Ya, karena kan sebenarnya al hadiyu ini kan begini, yang namanya al hadiyu itu kita hadiahkan untuk Baitullah kan begitu ya. Ya. Yang namanya al hadiyu itu kita hadiahkan untuk Baitullah. Namun maka na'an ihsarin, sesuatu yang dia itu karena ihsar, wa hadza la yajibu ba'thuhu ila al haram. Ya, di mana al hadiyu ini tidak wajib kita kirimkan, kita utus ke tanah haram. Bal yudbahu fi mawdhi'il ihsar. Namun ataupun akan tetapi atau justru cukup kita sembelih saja di tempat al-ihsar tersebut, di tempat terjadinya blokade tadi. Nah, begitu. Ya, di sekitaran itulah. Iya, orang di sekitaran itu ya. Jadi tidak kalau kayak apa namanya, sebenarnya kan aslinya yang namanya al-hadiyu itu kan dipersembahkan ke Baitullah. Nah, di sini kita wa hadza la yajibu ba'thuhu ilal haram. Tidak wajib harus membawanya ataupun mengirimkannya ya ke al-haram. Ya enggak lah ya. Jadi kalau gitu kondisi Ka'bah dan sekitar itu orang-orangnya banyak hadiah sedekah-sedekah kayak gini maksudnya. Iya. Kalau misalkan terjadi apa namanya? Ngambil untuk Baitul Haram. Kalau DPR dapat kan masuk. Iya. Betul. Iya. Ya itulah enaknya ya. Baik, demikian. Nawasani, kemudian bahagian yang kedua, al-hadyul wajib bisababi tarki wajib au fi'li haramin wa yakhtassu dhabahuhu bil haram. Nah, kalau tadi kan al-hadyu karena terjadi blokade sehingga kita melakukan tahallul, kan begitu. Nah, ini al-hadyunya itu enggak mesti kita utus ke al-haram, di mana cukup kita sembelih saja di tempat al-ihsar. Nah, kemudian yang kedua, al-hadyul wajib. Al-hadiyul wajib disebabkan yang dikarenakan tarku wajib au fi'lu haramin, meninggalkan al-wajibat atau melakukan al-muharramat. Nah, kalau yang ini wa yakhtassu dhabahuhu bil haram, maka khusus ya, dikhususkan penyembelihannya di al-haram. Wa dzakara al-musannifu hadza fi qawlihi, dan keterangan ini disebutkan oleh musannif dalam pernyataannya, wala yujzi'uhu al-hadiyu wala al-it'amu illa bil haram. Dan tidak memadai, tidak mewakili, tidak sah al-hadiyu ataupun al-it'amu, memberi makan, kecuali di al-haram. Jadi maksudnya di Mekah ya. Wa aqallu ma yujziu ayyu dafa'al hadiya ila thalathati masakin aw fuqara. Dan minimal memadai dari apa namanya? Dari pembayaran al-hadiyu ataupun ya pembayar ataupun pelaksanaan al-hadiyu itu kepada 3 orang ya minimalnya. Jadi wa aqallu ma yujziu ayyu dafa'al hadyu ila thalatha, kepada 3 orang miskin ataupun fuqara. Nah, kepada 3 orang miskin ataupun orang fakir. Wa yujziuhu ay yasuma haitsu syaa min haramin aw ghairihi. Dan apa wa yujziu? Yuhu, kalau misalkan kita enggak sanggup al-hadiyu, ya, kalau misalkan kita enggak sanggup al-hadiyu, maka kalau berpuasanya itu sah kapanpun dia mau, baik di tanah haram ataupun di selain tanah haram. Nah, demikian. Wala yajuzu qatlu saydil haram. Kemudian tidak boleh membunuh buruan Mekah, ya, buruan-buruan tanah haram. Walau kana mukrahan alal qatl, walaupun dia dipaksa buat ngebunuh binatang buruan tadi. Walau ahrama thumma junna fa qatala saydan lam yatmanhu fil azhar. Dan kalau dia berihram kemudian dia tiba-tiba enggak waras ya, gila ya, tiba-tiba dia gila, lalu karena gilanya dia pun ngebunuh buruan, maka tidak ada lam yatmanhu, tidak ada tanggungan ya. Maka tidak ada tanggungan menurut pendapat yang jelas, menurut pendapat yang terang benderang. Wala yajuzu qat'u syajarihi, dan bahkan dan juga tidak boleh memotong ataupun mematahkan pohon yang ada di Makkah ya, pohon haram ya, ay al haram ya. Jadi qat'u syajarihi ay qat'u syajaril haram ya, mematah ataupun memutuskan pohon al-haram, pohon yang ada di tanah haram. Wa tutmanu syajaratu al-kabira. Dan untuk tanggungan pohon besar ya, satu pohon besar ya, untuk tanggungan satu pohon besar itu dengan baqarah. Ngeri sekali ya. Was-saghiru bisyatin, dan untuk pohon kecil itu dengan satu kambing. Kullun minhuma bi sifatil udhiyah, masing-masing dari keduanya itu yang sah buat hari apa namanya, hari lebaran haji ya. Wala yajuzu aidan qab'u wala qal'u nabatil harami, dan juga enggak boleh itu mencabut ataupun memutuskan tumbuhan-tumbuhan haram, maksudnya tumbuhan-tumbuhan Mekah ataupun tumbuhan-tumbuhan tanah Mekah. Alladzi la yastambituhun nas, yang bukan ditanam oleh orang. Berarti kalau yang ditanam oleh orang ya boleh ya, karena memang dia yang nanam. Tapi kalau yang tumbuh dengan sendirinya enggak. Bal yanbutu binafsi, ya akan, tapi yang tumbuh dengan sendirinya. Jadi enggak boleh buat bagi kita untuk mencabutinya gitu. Mencabutnya apa, memutus-mutusinya gitu. Ammal hashish al-yabis, ya ammal hashisul yabisu fayajuzu qat'uhu la qal'uhu. Adapun apa al-hashisnya yabis? Rumput kering. Hah? Oh, rumput kering ya, benar ya. Jadi adapun rumput kering ya, maka boleh bagi kita untuk mencabutnya ataupun memutuskannya. Wal muhillu bi dhammil mim ay al halalu wal muhrimu fi dhalika al hukmi sabiqi sawaun. Nah, tentang hukum yang kita sebutkan tadi ya, tentang hukum yang kita sebutkan tadi itu berlaku bagi orang yang muhil dan juga berlaku bagi orang yang muhrim. Dalam hal tersebut sama aja. Wallahu a'lam bissawab. Jadi bukan hanya orang yang ihram saja yang enggak boleh motong pohon ya. Tapi orang yang muhil pun juga enggak boleh motong pohon ya, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Heeh. Baik yang bertahalul ataupun yang memang enggak berihram sama sekali. Yang demikian. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.